Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة رحمكم الله pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam. Kita masuk pada bab di sini, babu al-faraid. Bab tentang faraid atau mawaris, yaitu hukum-hukum tentang warisan. Tapi tentunya karena ini sangat terbatas ya, dalam arti yang disebut pada kitab ini sangat terbatas, hanya beberapa hadis. Sehingga kalau mempelajari faraid dengan lebih luas ya, di kitab-kitab khusus yang membahas faraid. Adapun sekarang, apa yang bisa kita kaji sesuai dengan yang di kitab ini, insyaallah ya, gambaran singkat tentang ilmu faraid. Kata faraid ya, ini jamak dari kata faridhah. Artinya biasa kita terjemahkan juga fardu, ya kan? Kewajiban fardu. Namun di sini bermakna mafruḍah atau mafruḍ muqaddar, artinya sesuatu yang ditetapkan. Maksudnya adalah bagian yang ditetapkan. Ya, jadi faraid di sini maksudnya adalah bagian-bagian yang ditetapkan, yakni dalam bab warisan. Seperti dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nasiban mafruḍa, bagian yang telah ditetapkan. Nanti ada bagian sepertiga, setengah, seperdelapan, seperempat. Nah, itu yang dimaksud dengan faraid, bagian-bagian yang telah ditetapkan. Adapun faraid pada dasarnya yang paling menjadi inti pembagian faraid itu ya ayat-ayat Al-Qur'an. Di situ justru sudah lebih rinci daripada yang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus pada beberapa ayat di surat An-Nisa. Di sana ada ayat yang ke-7, ayat yang ke-11, ayat yang bahkan terakhir dari surat An-Nisa. Itu juga terkait dengan faraid ya, pembagian faraid. Ikhwan fillah rahimakumullah, di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan An-Nisa pada ayat 11 itu, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, La tadrun, kalian tidak tahu, ayyuhum aqrabu lakum naf'a, manakah yang lebih dekat untuk kalian manfaatnya. Nasiban faridatan minallah, ini merupakan faridah, ketetapan, ya, bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana aliman hakima, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala aliman, maha berilmu, hakima, maha hikmah. Ini sebagai penegasan bagi kita semua bahwa ketetapan Allah tersebut, ya, itu yang paling bagus, ya, tentunya. Jangan ada anggapan-anggapan yang tidak tepat, tidak pantas. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan hukum-hukum ini dari atas 7 langit sana. Langsung, ya, diturunkan secara rinci. Sehingga bagi kita sebagai manusia, jangan merasa lebih mengerti, ya. Pantasnya begini, pantasnya begitu, layaknya seperti ini, layaknya seperti itu, tradisi kami begini, dan seterusnya. Tidak. Kita sebagai seorang muslim meyakini bahwa hukum ini yang terbaik, ya. Itu dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Makanya di sini ayat yang tadi kita baca menunjukkan, ya, kita ini tidak tahu, ya. Kadang kita menyangka itu baik, ternyata enggak baik. Kalau dari Allah, ya, sudah pasti baiknya, ya. Kemudian ya. Di dalam ilmu faraid ini, saya sedikit mengambil dari syarah penjelasan Syekh Al-Bassam secara singkat, ya, di sini global, untuk pengetahuan dasar ilmu faraid, bahwa faraid ini ada beberapa hal yang kita ketahui, perlu ketahui. Pertama adalah asbab irf, sebab-sebab terjadinya waris mewarisi. Itu ada 3 sebab. Pertama adalah nasab, ya. Hubungan nasab ini menjadi sebab adanya waris mewarisi. Dalam surat Al-Maidah ayat 50 Allah berfirman, wa ulul arham ba'dhum aula bi ba'd. Dan orang-orang yang punya hubungan rahim, sebagian mereka lebih utama daripada sebagian yang lain. Jadi ini sebab yang pertama. Dengan adanya nasab, maka ada waris mewarisi. Tentunya nanti ada perinciannya, ya, mana yang menjadi ahli waris, mana yang bukan, karena hubungan rahim itu kan banyak, ya, panjang, ya, sejauh mana yang dapat warisan dari seseorang. Nanti ada perinciannya tentunya. Yang kedua adalah an-nikah. Sebab kedua adalah pernikahan. Manakala ada pernikahan, maka antara suami dan istri masing-masing bisa mendapat warisan dari yang lain. Dalam surat An-Nisa ayat 12, walakum nisfu ma taraka azwajukum. Nah, ayat 12 ini juga panjang terkait dengan warisan, ya. Jadi tadi ayat 7, 11, 12, dan ayat yang terakhir dari surat An-Nisa. Walakum nisfu ma taraka azwajukum, bagi kalian setengah yang ditinggalkan oleh pasangan kalian, istri-istri kalian. Ya, berarti antara suami dan istri ada hubungan waris-mewarisi. Nanti dalam ayat yang lain, kalau di sini walakum nisfu, dan untuk kalian yang laki-laki setengah dari yang ditinggalkan istri, nanti disebutkan pada ayat lanjutannya, bagi istri seperempat dari yang ditinggalkan suami, dan seterusnya, nanti ada perinciannya. Kemudian yang ketiga, sebab ketiga adalah al-wala. Al-wala ini adalah seorang tuan atau seseorang membebaskan seorang budak sahaya. Ini juga bisa menjadi sebab waris mewarisi, yaitu ketika si budak tersebut nanti tidak punya ahli waris, ya. Budak tersebut setelah merdeka mungkin punya harta, lalu tidak punya ahli waris, maka siapa yang jadi ahli warisnya? Yang jadi ahli warisnya adalah yang membebaskan dia, ya. Jadi ini kalau begitu ya, al-wala istilahnya dalam bahasa Arab, al-wala, pembebasan ini juga bisa menjadi sebab dapat warisan. Ya. Kemudian selanjutnya adalah penghalang-penghalang warisan, ya. Kalau tadi sebab-sebab, kalau sekarang lawannya yaitu penghalang. Juga ada tiga penghalang warisan itu ada tiga. Pertama adalah al-qatl, pembunuhan. Yaitu manakala ahli waris malah membunuh yang mau mewariskan. Misalnya seseorang membunuh saudaranya, ya kan? Atau anak membunuh bapaknya. Ya. Nah, dengan ini dia justru malah enggak dapat warisan. Malah enggak dapat warisan. Ya. Dalam hadis disebutkan ini Jahal Basa menyebutkan laisa lil qatil syai' rawahu Malikun fil Muwatta. Seorang pembunuh tidak dapat apa-apa. Ya. Riwayat Malik dalam kitab Al-Muwatta. Wallahu alam sisi derajatnya beliau sebutkan seperti ini. Yang jelas bahwa pembunuhan merupakan penghalang, ya. Kedua adalah rik. Rik artinya perbudakan. Perbudakan ini juga menjadi penghalang. Manakala seorang budak, ya, meninggal, mungkin ada kerabat yang diketahui, ya, kerabatnya nggak dapat warisan dari budak itu, karena budak itu adalah harta milik tuannya, ya kan? Ya. Kemudian yang ketiga adalah ikhtilafuddin, perbedaan agama. Perbedaan agama. Jadi misal ada seorang muslim wafat, anaknya non-muslim, secara Islam enggak dapat warisan anaknya, ya. Walaupun anaknya karena beda agama. Nah, bagaimana kalau sebaliknya? Orang tuanya yang kafir, non-Islam. Anaknya yang muslim. Apakah dapat? Nah, di sini ada perbedaan pendapat ulama. Nanti pada hadis yang akan kita baca, insya Allah kita jelaskan, ya, tentang ini. Ya. Jadi ini ada tiga penghalang apa warisan, ya. Kemudian ya. Kita akan baca di sini beberapa hadis. Atau sebelumnya juga ada satu masalah lagi, yaitu syarat, ya. Ya, syarat warisan atau syarat adanya waris mewarisi. Yang pertama adalah tahakkuku hayati al-mautu al-muwarris. Si orang yang mewariskan itu betul-betul sudah mati, begitu. Jelas. Ya. Atau dihukumi sudah mati. Gimana dihukumi sudah mati? Misalnya orang hilang, ya kan? Ini gimana orang hilang ini? Ya. Nanti ada babnya sendiri, ya. Intinya kalau orang hilang ditunggu. Berapa lama waktu tunggunya? Nah, di sini dilihat pertama hilangnya dalam kondisi apa? Kalau hilang dalam perang, maka ditunggu 4 tahun dari masa hilangnya. Ya. Atau misalnya kecelakaan yang kemungkinan besarnya pada mati. Misalnya kalau kita sekarang kecelakaan pesawat atau kapal tenggelam atau semisalnya. Ya, ini kemungkinannya pada mati, ya kan? Hilang pada peristiwa itu. Maka ditunggu 4 tahun. Selama 4 tahun dihukumi mati, warisan dibagi. Yang kedua adalah hilang pada kondisi mungkin masih hidup. Misalnya apa? Ya, misalnya pergi berdagang, tahu-tahu gak kembali. Ya. Pergi belajar, tahu-tahu gak kembali. Nah, ini ditunggu juga. Berapa tahun? 90 tahun. Tapi dari kapan hitungnya? Dari kelahirannya. Bukan dari waktu hilangnya. Dari kelahirannya. Ya, karena umumnya gak akan lewat 90 tahun umurnya. Perkiraan umumnya. Maka di sini hakim memutuskan dia dihukumi mati. Ya. Nah, ini syarat pertama. Ya, syarat kedua adalah tahakkuk hayati al-waris. Jadi orang yang dapat warisan, ahli waris, jelas hidup. Jelas hidup. Gimana maksudnya kok jelas hidup? Masa? Ya jelas mestinya hidup, ya kan? Oh, bukan begitu maksudnya. Ya tentu saja. Tapi ada kalanya dia hidup dalam waktu yang sangat pendek dari kematian orang yang mewariskan, ya kan? Contoh, mungkin dalam sebuah kejadian kecelakaan misalnya, atau musibah. Ya, dua orang mati. Nah, matinya gimana ini? Bareng apa beda waktu? Ya kan? Mungkin sekali beda waktu. Oh, ini mati duluan. Siapa yang mati duluan? Bapaknya. Terus setelah itu anaknya. 10 menit kemudian anaknya mati. Ya. Dapat warisan enggak anaknya? Ya dapat warisan. Makanya ini dipastikan dia saat matinya yang pertama dia masih hidup. Maka dia dapat warisan. Loh, mati kok dapat warisan? Nah, dia kan punya anak mungkin juga. Ya kan? Kalau dia enggak punya anak gampang. Tapi kalau mungkin dia juga punya anak, dia berhak dapat warisan. Dari yang pertama. Ya, makanya di sini dipastikan hidupnya ahli waris itu. Walaupun sesaat. Dia tetap jadi ahli waris. Ya, nanti ada perhitungannya. Ini mati, belum dibagi, mati lagi. Belum dibagi, mati lagi. Nah, ini nanti namanya bab munasakhat. Ya. Bab munasakhat itu susul-menyusul kematian sebelum warisan dibagi. Ya. Nah, itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah mengetahui ilmu waris ini. Ini dapat berapa, syaratnya apa? Ini dapat berapa, syaratnya apa? Harus mengetahui itu. Kalau enggak tahu, ya enggak bisa dilaksanakan pembagian warisan tersebut. Ya. Ya. Kemudian ya. Selanjutnya lima hak yang harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum dibaginya warisan. Ya, lima hak yang harus diselesaikan dahulu sebelum dibaginya warisan. Yang pertama adalah maunatu tajhiz wa taqdim, biaya perawatan atau pelaksanaan apa jenazah, ya, pengurusan jenazah, kafannya dan lain-lain. Barangkali mungkin di sebuah kota kuburannya juga harus nyewa, ya kan? Nah, ini semuanya itu adalah diambil dari pada dasarnya, diambil dari harta orang yang wafat itu. Ya, walaupun kalau kita di kampung kan sudah ada iuran biasanya, itu sudah nggak ada masalah. Tapi pada dasarnya secara hukum ini diambil dari harta orang yang wafat. Satu, selesaikan dulu. Kedua, ya, ad-duyun al-muta'alliqah bi'ainin min a'yani tarikah. Utang-utang yang terkait dengan benda yang ditinggalkan. Misal, orang meninggal. Ada harta peninggalan. Apa itu? Mobil. Mana mobilnya? Digadaikan. Ya. Ya, selesaikan dulu itu. Biar mobilnya kembali, utangnya lunas. Atau mobilnya dijual untuk melunasi. Yang penting ini harus selesai dulu hak yang terkait dengan benda peninggalan ini. Ya. Yang kedua, yang ketiga, ad-duyun al-mursalah bidzimmah. Utang yang lepas, tidak terkait dengan benda itu. Ya, ya utang itu saja dia. Oh, si mayat punya utang berapa? 1 juta sama siapa? Fulan. Selesaikan dulu. Ya. Selesaikan dulu. Terus yang keempat adalah wasiat. Ya, wasiat. Yang kemarin kita bahas wasiat. Bila mana ternyata si mayit pernah berwasiat. Wasiat apa? Wasiat itu tanah yang di sana untuk fulan. Ya sudah, selesaikan dulu. Ya, nah. Ini 1, 2, 3, 4 selesai, ya kan? Kelima baru pembagian warisan. Ya. Baru dilaksanakan warisan. Begitu ya. Ya. Lanjut. Dalam bab warisan ini, ahli waris dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ya namanya ashabul furud. Ashabul furud artinya orang-orang yang dapat bagian yang telah ditentukan. Ahli waris yang dapat bagian yang telah ditentukan. Ya, ini golongan pertama. Ya. Contohnya istri dapat 1/4 atau 1/8, suami dapat 1/2 atau 1/4, anak perempuan dapat 1/2 atau 2/3. Ya. Ibu dapat 1/3 atau 1/6. Ya, ini namanya ashabul furud. Ahli waris yang dapat bagian yang telah ditentukan. Golongan kedua adalah asabah. Asabah ini adalah ahli waris yang dapat warisan tanpa ketentuan bagian. Ketentuan bagiannya. Tidak ada ketentuan bagiannya. Dia mengambil setelah golongan pertama mengambil. Jadi dia dapat sisa dari golongan yang pertama. Misalnya nanti ini yang golongan kedua ini kebanyakan atau ya kebanyakan ya. Kebanyakan dari kaum lelaki. Anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Bapak ya. Saudara laki-laki ya. Paman, anak paman yang laki-laki. Nah, ini namanya As-Sobah. Mereka dapat setelah golongan pertama mengambil. Contoh misalnya, ya, ada anak perempuan, ada paman. Ya, anak perempuan ngambil dulu setengah. Sisanya berapa? Setengah, ya kasih paman setengah. Misal cuma ada dua, ya. Anak perempuan satu sama paman laki-laki. Misal cuma ada dua orang ahli warisnya. Ambil si anak perempuan setengah, sisanya paman setengah. Nah, ini dua golongan ahli waris. Ada yang ashabul furud, ada yang as-sobah. Ya. Nah, untuk golongan lain, ya, golongan lain atau sisi pandang lain, ya, dari golongan ahli waris juga bisa dibagi menjadi yang lain, bisa dibagi menjadi empat, ya. Ini sisi pandang yang lain, ya. Dari sisi nasab, kalau ini dari sisi nasab, kedekatan nasab, dari sisi kedekatan nasab. Ada golongan pertama al-bunuwah. Bunuwah, bunuwah itu bani, anak-anak. Golongan anak-anak. Ya, ini golongan jalur bawah. Yang kedua, jalur al-ubuwah, abun, bapak. Jalur ubuwah, ke atas. Jadi tadi bapaknya mayit, mbahnya mayit, mbahnya bapaknya mayit, mbahnya mbahnya mayit, dan seterusnya kalau masih hidup. Ya, itu jalur ubuwah. Tadi jalur bunuwah, anak, ya, anaknya mayit, yang laki-laki, anaknya anak mayit yang laki-laki, anaknya anaknya anak mayit yang laki-laki, dan seterusnya. Yaitu bunuwah. Kemudian jalur yang samping, atau diistilahkan hawashi. Hawashi itu kesamping, ya, pinggir. Ya, ada golongan ukhuwah. Ukhuwah ini saudara, akhun, saudara mayit. Ya. Saudara mayit. Anak-anak saudara, ponakan. Saudara mayit dan anak-anak saudara, ponakan. Yang laki-laki dari anak, dari saudara laki-laki. Kemudian berikutnya umumah. Umumah itu am, paman. Paman mayit. Pamannya mayit, ya. Pamannya mayit dan anak pamannya mayit. Jadi ini laki-laki semua, ya. Paman laki-laki kan, anak paman yang laki-laki. Ya. Nah, ini jalur-jalur ahli waris. Ya. Jalur-jalur ahli waris. Nah, dari jalur-jalur ini nanti tidak semuanya, ya. Nanti kalau ke atas, ya, bapak ini masih semuanya ahli waris kalau masih hidup. Nanti di istilahnya di apa, ya, bahasa kasarnya apa jadinya? Diprioritaskan gitu saja. Ketika ada bapak, kakek, kakeknya bapak, nah ini enggak mungkin dapat semua. Kalau ada kesana yang diambil yang paling dekat bapak saja. Yang belakangnya kalah semua sama bapak, begitu, ya. Jalur ke bawah ini anak. Ketika ada anak, ada cucu, anak cucu. Yang diambil anak saja yang ahli waris. Cucu ke bawah enggak dapat. Kalah sama anak. Ya. Ya, tentu ini global, ya. Nanti rincinya kadang ada pengecualian. Nah, ini global saja. Rincinya nanti kuliah faraid bisa, ya. Baik. Saudara misalnya, ada saudara kandung, nanti ada saudara sebapak, ada saudara seibu. Ya, ya, tentu yang ketika ada semua diutamakan saudara kandung. Saudara sebapak kalah, saudara seibu kalah. Ketika ada saudara, ada anak saudara, ponakan, ya kan? Ya tentu yang diutamakan saudara, keponakan enggak dapat. Begitu. Ketika ada paman, ada anak paman. Ya. Ya tentu paman diutamakan, anak paman apa? Sepupu enggak dapat. Begitu, ya. Nah, begitu pula nanti. Ini kan yang sejalur, yang beda jalur, ini kuat-kuatan juga nanti. Ada anak, ada saudara. Ya jelas anak lebih kuat daripada saudara. Anak laki-laki, saudara laki-laki. Saudara laki-laki enggak dapat, kalah sama anak. Begitu. Ya. Anak sama bapak, sama-sama dekat, dapat semua. Ya, enggak bisa diadu anak sama bapak. Ya. Ya. Saudara sama paman, ya jelas saudara lebih dekat, paman kalah. Nah, itu gambarannya seperti itu. Ya, tapi baru gambaran dasar. Jangan coba-coba nanti mutuskan sendiri. Ya. Harus kuliah faraid dulu. Ya. Ya, yang jelas ada gambarannya ya, begitu. Ya. Ya, sudah itu terkait dengan para ahli waris. Sekarang tadi kita sebutkan bahwa ada dua golongan ahli waris, ada ashabul furud, ada asobah, ya. Pemilik apa? Hak yang telah ditentukan, ada juga yang dapat sisa. Nah, yang ditentukan ini berapa saja? Ada apa? 6, ya. 6. Yang pertama setengah. Nisf, ini furudun muqaddarah istilahnya dalam syariat, dalam bahasa kita ulama, dalam bahasa ilmu ini ya. Furudun muqaddarah. Ketentuan bagian yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Yang pertama ini setengah. Setengah ini untuk siapa nanti? Untuk anak perempuan. Ya. Untuk suami. Ya. Tentu masing-masing ada syaratnya nanti. Kalau kita bicara syaratnya panjang nanti. Contoh saja. Setengah ini diantara yang berhak anak perempuan dan suami. Kemudian seperempat. Seperempat ini siapa yang punya hak seperempat? Suami punya hak seperempat. Istri juga punya hak seperempat. Ya. Kemudian seperdelapan. Siapa yang punya hak seperdelapan? Hanya istri. Satu golongan saja. Hanya istri. Satu golongan. Ya. Jadi istri ini juga satu atau banyak ya. Misalnya punya istri satu, ya dapat seperdelapan. Kalau ada anak-anak. Kalau istrinya empat, ya seperdelapan. Nanti seperdelapan bagi empat. Begitu ya. Jangan, oh istrinya empat berarti masing-masing seperdelapan. Ya habis buat mereka nanti. Ya kan? Nggak, seperdelapan untuk mereka semua. Bagi-bagi. Kemudian, as-sulutsan, dua per tiga. Bagian dua per tiga ini, diambil oleh anak-anak perempuan. Jadi bukan anak perempuan satu, tapi anak-anak perempuan. Dua atau lebih. Dua atau lebih bagiannya dua per tiga. Ya. Ada syaratnya nanti tentunya. Contoh misalnya ini. Ini ketika tidak ada anak laki-laki. Ketika ada anak laki-laki, semuanya katut dengan yang laki-laki. Jadi asobah semua. Ya. Jadi asobah artinya dapat sisa semua. Ya. Jadi digeret sama yang laki-laki, kamu ikut saya. Ya, tadi kamu kalau sendiri setengah. Kalau kamu berdua 2/3, tapi ada aku laki-laki, saudara kamu, kamu jadi asobah bersama aku. Ya. Nah, nanti dapat sisa. Sisa inilah yang nanti dikatakan lidzakari mithlu hadzil untayain. Laki-laki dapat dua kalinya perempuan. Ah, di sini ini. Ya, di sini ini. Misal contoh. Ya. Seorang meninggal ada meninggalkan istri dan anak laki-laki dan perempuan. Istri berapa? Ada anak-anak 1/8, ya kan? Kalau tidak ada anak-anak, istri dapat 1/4. Kalau ada anak-anak, istri dapat 1/8. Ambil silakan, ambil bagianmu. Nah, sisa Ini sekarang jadi asobah semua. Tadi ada anak laki-laki, perempuan. Ya, kalau tidak ada anak laki-laki, istri dapat tadi berapa? 1/8. Anak perempuan dapat 1/2 atau 2/3. Nanti ada sisa. Sisa ini dikembalikan. Ya, bisa begitu. Tapi sekarang karena ada anak laki-laki, si anak-anak perempuan ikut laki-laki. Jadi asobah semua. Sehingga si istri mayit dapat 1/8, sisa semua untuk anak-anak. Dengan cara pembagian, lidzakari mithlu hadzil unthayain, laki-laki dapat 2 kalinya perempuan. Ya. Kalau anak perempuan 1, laki-laki 1, berarti ya sisa dibagi 3, laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Gitu ya. Semoga enggak bingung. Kemudian yang berikutnya, 5, sulut bagian 1/3. Ya, ketika ini nanti diambil oleh ibu, juga diambil oleh saudara-saudara mayit dari ibu, saudara seibu. Kemudian 1/6 ini juga diambil oleh ibu, ibunya mayit, bukan istri, ibu itu maksudnya ibunya mayit ya. Jadi perhitungan di sini selalu ke mayit, ibu ya ibunya mayit, istri istrinya mayit, anak anaknya mayit, bapak bapaknya mayit, gitu ya. Jadi jangan dipahami ibu berarti istrinya mayit, bukan, ibu ibunya mayit, gitu. Dapat 1/6, ya, atau 1/3 tadi. Juga 1/6 ini diambil oleh saudara-saudara mayit yang seibu. Nah, itu semuanya dengan cara-cara tentunya. Ini kita global saja. Tanpa perincian syarat-syarat. Nah, kemudian ya kita selesaikan sekalian hadisnya. Di sini kita masuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usama ibn Zaid qala qultu ya Rasulullah atanzilu gadan fi darika bi Makkah qala wa hal taraka lana aqilun min riba'in aw dur thumma qala la yarithu muslimul kafir wala al kafirul muslim. Hadis yang ke-294 dari Usama bin Zaid, ia berkata, saya berkata ya Rasulullah, atanzilu gadan fi darika bi Makkah, apakah besok engkau akan singgah di rumahmu di Makkah? Faqal, maka Nabi menjawab, wa hal taraka lana aqil, apakah aqil menyisakan untuk kami rumah tempat tinggal? Tsumma qala, lalu Nabi mengatakan, la yarithul muslimul kafir walal kafir al muslim. Seorang muslim tidak mewarisi dari orang yang kafir, orang kafir pun tidak mewarisi dari yang muslim. Hadis ini terkait dengan saat Fathu Makkah, kedatangan Nabi ke Makkah, ya. Pembukaan atau penaklukan kota Makkah. Nah, di situ Usama bin Zaid bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah engkau besok akan singgah di rumahmu di Makkah? Ini kan mau ke Makkah, ya kan? Asal-usulnya kan dari Makkah. Nah, sekarang mau masuk Makkah, ditanya oleh Usama bin Zaid, ya Rasulullah, apakah akan singgah besok di rumahmu? Nabi mengatakan, apakah aqil menyisakan untuk kami tempat tinggal? Aqil ini siapa? Aqil ini adalah ya sepupunya Nabi, Aqil bin Abi Talib. Jadi Aqil ini saudaranya Ali. Ali bin Abi Talib. Aqil bin Abi Talib. Begitu. Ya. Jadi Aqil ini saudaranya Ali. Artinya bahwa kalau secara hubungan nasab ya Nabi masih dekat, ya kan? Andai tadi paman yaitu Abu Talib wafat, secara nasab Nabi masih ponakan, ya kan? Jadi anak saudara, ya enggak? Tadi masuk enggak ke situ? Masuk kan? Abdullah saudaranya Abu Talib. Nabi anaknya Abdullah, berarti anak saudara. Ibnul Akh, anak saudara. Secara nasab masih berhak ya, dapat tinggalan. Namun, ya, ya tentu Abu Thalib wafat di masa itu menyisakan harta ya diterima oleh anak-anaknya yang ketika itu masih sama-sama kafir. Akil ini termasuk yang belum masuk Islam dulu. Sehingga dia dapat warisan dari si bapak. Namun Ali bin Abi Thalib wallahu alam mungkin enggak dapat, wallahu alam. Alhasil Nabi kemudian bertanya, "Apakah Akil menyisakan tempat tinggal buat kami?" Nah, ternyata Akil pun sudah enggak punya apa-apa. Jadi harta yang diwarisi oleh Akil itu dijual semua. Ya, dijual semua. Nah, yang jelas di sini artinya Nabi juga sudah enggak punya apa-apa di Makkah, begitu. Kemudian Nabi mengatakan, "La yarithul muslimul kafir walal kafirul muslim." Orang kafir enggak, seorang muslim enggak bisa dapat warisan dari yang kafir, kafir pun tidak mendapat warisan dari yang muslim. Nah, ini yang kemudian tadi kita sebut bahwa salah satu penghalang warisan adalah ikhtilafuddin, perbedaan agama, ya. Namun seperti yang tadi juga saya sebutkan, kalau orang tuanya yang muslim, anaknya yang kafir, jelas enggak dapat. Namun sebaliknya, bila mana orang tuanya kafir, anaknya muslim, dapat enggak? Nah, bagaimana dengan hadis ini? Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat ulama. Sebagian ulama mengatakan enggak dapat sebagaimana keumuman hadis ini. Ya, terus kemana hartanya? Ya, ya, diambil mereka yang sama-sama satu agama. Namun pendapat kedua yang dikuatkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau anaknya muslim, dia dapat. Boleh, bisa dapat dari orang tuanya yang kafir. Loh, bagaimana dengan hadis ini? Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa hadis ini bermaksud bahwa kafir di sini adalah satu golongan kafir, yaitu harbi. Ya, kafir harbi. Kafir yang memang permusuhan dengan Islam, perang. Nah, itu berlaku di sini. Bahwa yang muslim enggak dapat warisan dari mereka. Tapi kalau kafir bukan harbi, kafir dhimmi misalnya, kayak kita di masyarakat kita ini kan, kafir tapi ya hidup bersama, ya kan, dapat perlindungan dari negara, dapat pengesahan, yaitu dhimmi, ya, maka yang seperti ini seorang muslim bisa dapat warisan, ya, dari orang tua yang seperti itu. Dan ini oleh Ibnu Qayyim rahimahullah disebutkan bahwa ini merupakan pendapat beberapa sahabat juga. Ya, beberapa sahabat yang beliau sebutkan. Beliau terangkan bab ini dalam kitab beliau, Ahkam Ahli Dhimmah. Ya. Dan namanya itu pendapat yang lebih kuat. Demikian juga mirip dengan ini, manakala si orang yang mati, kafirnya itu kafir murtad. Nah, ini hukumnya beda lagi ya. Beda dalam arti, ya, dengan yang pertama ada perbedaan. Namun secara hasilnya di sini sama, kalau murtad ini namanya murtad tetap ya. Dan anak-anak bisa mendapat warisan dari mereka. Anak-anak yang masih muslim bisa dapat warisan dari orang tua yang murtad itu. Ya. Itu kesimpulannya terkait dengan bab ini. Kemudian ya, ini masih ada dua hadis, mungkin kita tunda pada pertemuan berikutnya. Oh, itu malah kelewatan ini ya. Ya. Kelewatan hadis yang sebelumnya, insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.